Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Awdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtarah, karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah. Kita masih pada bab menjelaskan tentang an-nubuwah wad-da'wah, proses diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, dan proses bagaimanakah beliau mulai berdakwah mengajak umat manusia. Pada pertemuan yang lalu kita membaca keterangan dari penulis rahimahullah bagaimanakah rutinitas yang biasa dilakukan oleh beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau itu biasa dalam satu tahun ada satu bulan khusus untuk ibadah, yaitu pada bulan Ramadan. Beliau mengambil bekal yang cukup di rumah, kemudian dibawa ke Gua Hira. Beliau beribadah di sana sebulan penuh. Ketika masuk pagi hari Syawal, beliau turun ke Mekah, tawaf Ka'bah, kemudian masuk ke dalam rumah. Itu rutinitas beliau. Dan beliau lakukan sekitar 3 tahun. Beliau lakukan rutinitas seperti ini sekitar 3 tahun. Ketika Rasulullah SAW sudah menginjak usia yang sempurna, yaitu usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan pendahuluan-pendahuluan yang menunjukkan bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi. Di antara pendahuluannya adalah diawali dengan mimpi. Beliau sering mendapatkan mimpi yang mimpinya itu terang seperti falakus subah, seperti cahaya subuh, yang tidak lain itu adalah proses turunnya wahyu kepada beliau dikenalkan. Tayyib. Dan ada beberapa hal-hal yang mungkin dirasa janggal yang beliau temui. Seperti diantaranya beliau mendengar ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau ketika di Mekah. Sebagaimana Rasul mengatakan sendiri, "Inni la'rifu hajaran kanat bi Makkah yusallimu 'alayya qabla an ub'ats." Saya dulu kenal ada sebuah batu yang pernah ngasih saya salam ketika saya di Mekah sebelum aku diutus menjadi nabi, ya, disalami sama batu. Yakni ada beberapa hal yang menjadi mukaddimah pendahuluan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan finishingnya, ya, resminya beliau diangkat menjadi nabi ketika itu beliau berada di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Disebutkan kita baru membaca awal riwayat, ya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba datang seorang malaikat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta beliau untuk membaca. Iqra, bacalah. Sampai sini. Kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faja'ahul malak. Tiba-tiba malam itu beliau didatangi oleh seorang malaikat. Faqala iqra, malaikat ini mengatakan kepada beliau, bacalah. Qala, beliau menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Qala, Rasul mengkhabarkan, fa akhadani fa ghattani hatta balagha minnil jahd. Maka malaikat ini merangkulku, memelukku dengan keras sampai aku merasa payah. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Faqala, kemudian kembali malaikat ini berkata, iqra, bacalah. Qultu, aku kembali mengatakan, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadani fa ghattani tsaniya hatta balagha minnil jahd. Kembali malaikat ini merangkul aku, memelukku dengan kuat sampai aku merasa payah. Thumma arsalani, kemudian kembali dia melepasku. Faqala, kembali dia mengatakan, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, kembali aku mengatakan, aku tidak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani tsalitha, kemudian malaikat ini kembali merangkulku dan memelukku dengan keras untuk kali yang ketiga. Thumma arsalani, setelah itu malaikat ini melepasku. Faqala, kemudian malaikat ini mulai membaca ayat, 5 ayat pertama dari surat Al-Qalam. Dari surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Rabbmu menciptakan manusia dari setetes air. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia hal yang tidak diketahui. 5 ayat ini dibacakan kepada Rasul dan beliau mengikutinya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'adu, maka beliau pun turun dari Gua Hira dalam keadaan gemetar, ya. Yani sesuatu yang tiba-tiba. Tiba-tiba ada orang datang menyusul beliau, kemudian meminta beliau untuk membaca, kemudian dirangkul dengan rangkulan yang sangat kuat sampai 3 kali, kemudian membacakan ayat ini. Sebuah ucapan yang belum pernah beliau dengar sebelumnya, ya. Otomatis takut beliau, gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau pun langsung menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku, menggigil beliau kedinginan. Fazammaluh hatta dhahaba anhul raw', maka keluarga beliau menyelimuti beliau sampai rasa takut itu mereda, ya. Mulai gemetarnya mulai hilang, ya, rasa takutnya mulai bisa dikendalikan. Faqala li Khadijah wa akhbarahal khabar, maka Rasul mulai bercerita kepada Khadijah dan menyampaikan apa yang beliau alami. Wahai istriku, aku tadi lagi ibadah di Gua Hira, tiba-tiba ada orang datang menyuruh aku untuk baca. Yo, saya tidak bisa baca. Kemudian orang ini merangkulku dengan kuat sampai aku kepayahan, tidak bisa nafas. 3 kali dia mengucapkan ucapannya dan 3 kali aku dipeluk. Habis itu dia membacakan ayat-ayat, ucapan-ucapan yang indah yang aku tidak pernah mendengarnya. Kemudian Rasul mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir ada hal-hal yang menimpa diriku. Karena beliau merasa takut ada hal-hal yang aneh yang beliau rasakan. Faqalat Khadijah, maka Khadijah menghibur beliau. Kalla, Khadijah mengatakan, undak, jangan pikiran aneh-aneh. Wallahi ma yukhziyakallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan merendahkan dirimu selama-lamanya. Tidak mungkin, tidak akan ada hal-hal yang dibenci yang terjadi. Tidak ada, jangan aneh-aneh. Innaka latasilur rahim, kamu itu orang yang suka menyambung kerabat. Wa tahmilul gal, suka membantu orang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, suka memberi modal orang yang tidak punya. Wa tuqrid dhaif, suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan suka membantu jalan-jalan kebenaran. Tidak mungkin orang yang baik seperti ini kok mendapatkan hal-hal yang buruk. Tidak mungkin, ya. Jangan aneh-aneh. Fantalaqat bihi Khadijah, maka Khadijah membawa beliau. Hatta atat bihi Warqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza, hingga Rasul dipertemukan dengan Warqah bin Naufal bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah. Orang ini adalah sepupunya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, Warqah ini adalah orang yang beragama Nasrani ketika jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dia ini ahli menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kalau tidak salah bahasa yang dipakai untuk kitab suci Injil. Ya. Kalau kitab Taurat itu menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Kalau kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Faya ketubu minal Injili bil Ibraniyah Masya Allahu ayyaktub. Warakah ini bisa menulis Injil dengan menggunakan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan qad amiya. Orang ini sudah sepuh, sudah tua dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah berkata kepada sepupunya, "Ya bunna am, isma' min ibni akhi." Wahai sepupuku, dengarkan bagaimanakah pengaduan dari putra saudaramu. Ya. Saya membawa suamiku, dia mengalami hal-hal yang aneh. Tolong dengarkan bagaimana laporan dia. Faqala lahu Warakah. Maka Warakah mengatakan, "Ya bunna akhi, madza tara?" Wahai sepupu, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat, apa yang engkau alami, sampaikan. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasul pun menyampaikan apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami. Setelah disampaikan semua, faqala lahu Warakah. Maka Warakah pun menyampaikan, "Hadzan namus alladzi nazalallahu ala Musa." Sungguh laki-laki yang datang kepadamu itu adalah malaikat dan dia adalah namus yang Allah turunkan menemui Nabi Musa. Ini malaikat yang sama, malaikat pembawa wahyu, dulu datang kepada Nabi Musa dan sekarang datang kepadamu. Ya laitani fiha jaz'an ay qawiyan jalidan laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumu. Kemudian Warakah mengatakan, "Duhai kiranya aku memiliki kekuatan. Duhai kiranya aku mendapati masa ketika umatmu mengusirmu dari kampung halaman." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka berani mengusir saya?" Qala na'am. Warakah mengatakan dengan tegas, "Berani. Tentu. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidaklah ada seseorang yang datang membawa sebagaimana yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi, akan diusir. Wa iyudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Sungguh, kalau aku mendapati masa-masa itu, aku akan membelamu dengan pembelaan yang maksimal. Tsumma lam yalbas Warakah an tuwfiya. Ternyata setelah itu, setelah pertemuan itu, tidak lama Warakah meninggal dunia. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahabat pertama Rasul adalah Warakah ibnu Naufal sebelum sahabat Abu Bakar. Ya, orang pertama yang beriman dengan Rasul adalah Warakah ibnu Naufal sebelum Khadijah. Ya, sebelum Khadijah. Karena dia langsung paham, ini nabi terakhir ini ya, gak orang sembarangan ini. Yang datang menemuimu itu malaikat, bukan manusia. Dan malaikat ini datang kepada Nabi Musa dulu, ya. Datang kepada Nabi Musa memberikan wahyu, diangkat menjadi nabi. Nah, sekarang datang kepadamu memberi wahyu dan diangkat menjadi nabi. Langsung beriman dia, ya. Maka dia adalah orang pertama yang beriman sebelum Abu Bakar, sebelum Khadijah. Ya, sahabat pertama. Wa fataral wahyu, sejak itu wahyu terputus sementara, ya, wahyu terputus sementara. Tarikhu badi'in nubuwah wa nuzulil wahyu, tanggal dimulainya kenabian dan turunnya wahyu. Tilka hiya qissatu bidayatin nubuwah wa nuzulil wahyu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam li awwali marratin. Itulah kisah proses pertama beliau diangkat menjadi nabi dan proses turunnya wahyu pertama kepada beliau. Wa qad kana dhalika fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Rasul mendapatkan wahyu pertama pada malam Lailatul Qadar. Waqala, dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Waqad afadatil ahaditsus sahihah anna dzalika kana laita yaumil itsnaini qabla ayyatlu al-fajr. Dan banyak hadis yang sahih yang menjelaskan malam itu adalah malam hari Senin sebelum terbitnya fajar. Ya, Rasul lahir pada hari Senin dan beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Wa haitsu inna lailatal qadri taqa'u fi witrin min layalil 'ashril awakhir min Ramadan. Dan secara perhitungan dalil, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa qad thabata 'ilmiyan anna yawmal itsnani fi Ramadan min tilka as-sanah innama waqa'a fil yawmil hadi wal 'ashrin. Secara kalkulasi, ya, hari Senin bulan Ramadan pada tahun itu terjadi pada malam 21 Ramadan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Di malam itulah Rasul mendapatkan wahyu. Faqada afada dhalika anna nubuwatahu sallallahu alaihi wasallam innama bada'at fi lailatil hadiyah wal 20 min Ramadan. Maka dari sini menunjukkan kenabian beliau dimulai pada malam 21 bulan Ramadan. Sanata 41 min mauladihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 41 setelah kelahiran beliau. Karena beliau diutus menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Kemudian di tahun berikutnya beliau diangkat menjadi nabi. Berarti secara perhitungan beliau berusia 41, berarti tahun itu adalah tahun 41 setelah kelahiran beliau. Wa hiya tuwafiqul yawmal 'ashir min syahri Agustus sanata 610 miladiyah, dan hal itu bertepatan dengan tanggal 10 bulan Agustus tahun 610 miladi Masehi. Wa kana umruhu sallallahu idzak 40 sanah qamariyah wa 6 ashhur wa 12 yawman. Umur beliau ketika itu adalah 40 tahun menurut hitungan kalender qamariyah, lebih 6 bulan lebih 12 hari. Wa huwa yusawi 39 sanatan syamsiyah wa 3 ashhur wa 22 yawman, dan itu sama seperti usia 39 tahun dengan hitungan kalender syamsiyah, lebih 3 bulan lebih 22 hari. Fa kanat bi'thatuhu 'ala ra'si 40 sanah syamsiyah, maka beliau diutus di ujung tahun atau di awal tahun 40 menurut kalender syamsiyah. Ini perhitungan awal beliau diangkat sebagai nabi. Fatratul wahyi thumma 'udatuhu, terputusnya wahyu sementara kemudian kembali lagi. Ya, disebutkan oleh para ulama hikmah kenapa Allah tidak langsung beruntung berturut-turut memberikan wahyu, itu dalam rangka memberikan kesiapan untuk Rasul agar beliau merasa penasaran dan merasa rindu dengan wahyu yang kedua. Berarti sudah siap. Kalau langsung diberondong, ya, khawatir tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baru wahyu yang pertama beliau langsung goncang, ya. Kalau langsung dilanjutkan, khawatir terjadi kegoncangan pada beliau. Maka ada masanya, ada jedahnya, ya. Ada jedahnya. Wa kana al-wahyu qad fatara wa qata'a ba'da awwali nuzulihi fi ghari Hira kama sabaqa wa dama hadzal inqita'u ayyaman. Wahyu setelah itu terputus sementara ketika awal kali turun di Gua Hira sebagaimana yang tadi disebutkan, dan putusnya wahyu ini berlangsung beberapa hari. Wa qad 'aqaba dzalika fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatul ka'abati wal huzn. Hal itu membuat Rasulullah SAW sangat sedih. ya. Kenapa kau tidak turun lagi? Ada apa? Walakinnal maslahah kanat fi hadzal inqita', tetapi kemaslahatan memang mendukung harus ada yang namanya jeda waktu, jangan langsung. Faqad dhahaba anhu ar-raw, dengan adanya jeda waktu ini rasa takut beliau hilang. Wa tathbutu min amrihi, dan urusan beliau semakin mantap. Wa tahayya'a lil ihtimali misla ma sabaqa hina ya'ud, dan beliau sudah siap untuk menerima wahyu berikutnya sebagaimana sebelumnya. Wa hasala lahu min at-tashawwuf wal intidhar, maka beliau mencapai kesiapan yang sangat. Wa akhadha yartaqibu maji'al wahyi marratan ukhra, dan beliau mulai menunggu dan menunggu datangnya wahyu yang kedua, ya. Adapun yang disebutkan pada sebagian kisah, ya, beliau itu saking sedihnya sampai naik ke atas gunung, pengin menjatuhkan diri dari gunung, pengin bunuh diri. Ada mayas. Hikayat yang kayak gini enggak benar. Hikayat kayak gini enggak benar. Beliau menunggu. Naam, beliau menunggu. Beliau sedih, tapi tidak sampai pada tingkatan seperti itu. Tidak sampai pada tingkatan seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad 'ada min 'indi Waraka ibn Nawfal ila Hira liwasila jiwarahu fi ghari. Dan Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Warakah bin Nawfal kembali ke Gua Hira melanjutkan ibadahnya, ya. Rutinitas kembali berjalan. Wa yukammilu ma tabqa min syahr Ramadan, dan beliau menyelesaikan bulan Ramadan yang tersisa, ya, karena menyisakan beberapa hari. Beliau lanjut lagi. Falamma antaha syahr Ramadan wa tamma jiwaruh, ketika bulan Ramadan telah usai dan selesai ibadah beliau, nazala min Hira sabihat ghurrati Syawal liyauda ila Makkah hasba 'adatihi. Maka pada pagi hari, awal pagi, awal hari di bulan Syawal, beliau kembali ke Mekah sebagaimana biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengkisahkan, dari sinilah turun wahyu yang kedua. Falamma astabtantul wadi ay dakhaltu fi batni, ketika aku sudah mulai menelusuri, ya, lembah-lembah yang ada, nudi itu tiba-tiba aku dipanggil, ya, ya Muhammad. Fanadartu an yamini falam ara syai'an, aku melihat ke arah kanan, aku tidak melihat apapun di kanan, cuma padang pasir yang membentang, batu kerikil semuanya. Siapa yang memanggil aku? Wa nadartu an shimali falam ara syai'an, aku menengok ke sebelah kiri, tidak melihat apapun. Wa nadartu amami falam ara syai'an, aku melihat lurus ke depan, tidak melihat apa-apa. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an, aku melihat ke arah belakang, tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an, ketika aku memberanikan diri mengangkat kepala ke atas, disitulah aku melihat sebuah keajaiban. Fa idzal malak ja'ani bi Hira jalisun 'ala kursi bainas samai wal ardi, tiba-tiba aku melihat malaikat yang sebelumnya mendatangi aku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, terbang kursinya itu, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan bentuk aslinya, ya, malaikat Jibril termasuk di antara malaikat yang ditugaskan untuk membawa wahyu, sekaligus termasuk di antara malaikat pembawa arsy, ya. Yang malaikat pembawa arsy itu malaikatnya besar-besar, jarak antara ujung telinga dengan pundaknya saja 700 tahun perjalanan, saking gedenya. Sayapnya 600, satu sayap kalau dibentangkan kelas bumi ini tertutup semuanya. Bumi ini tertutup. Nah ini Rasul melihat, ya, ya otomatis katanya beliau, fajazastu minhu ru'ban hatta hawaitu ilal ardi, aku pun langsung gemetar dan langsung tersungkur di atas tanah, pingsan beliau, ya. Ini beliau loh, ya. Wallahu a'lam, kita mungkin kalau melihat kayak gitu pingsan gak balik, nah, mungkin jatuh khalas, ya. Jatuh, ya sudah jatuh, gak balik lagi. Rasul-rasul pingsan. Fata itu Khadijah, ketika beliau mulai siuman, sadar, melihat keadaan sekitar, langsung bergegas pulang mendatangi Khadijah. Fakultu, kemudian beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, dasfiruni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ketakutan yang sangat melebihi yang pertama sebelumnya. Wasubbu alayya ma'an barida, guyur kepalaku dengan air yang dingin. Kalau sebelumnya cuma selimuti, selesai. Ini enggak cuma selimut, diselimuti masih gemeter menggigil. Siram kepala saya pakai air yang dingin. Fadzfiruni wasubbu alayya ma'an barida, selimuti aku dan guyur kepalaku dengan air yang dingin. Ketakutan yang sangat gemetar beliau. Fanazalat, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang kedua, ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, bangkit, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu tinggikan namanya, bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu sucikanlah. Wa rujza fahjur, berhala, peringatkan umat manusia darinya. Dari ayat yang kedua inilah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Ayat pertama beliau diangkat menjadi Nabi, ayat kedua beliau diangkat menjadi Rasul dan diminta untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika qabla an tufradhas salat, hal itu terjadi sebelum salat lima waktu diwajibkan. Tsumma hamiyal wahyu wa tadada, kemudian wahyu datang silih berganti, ya. Setelah wahyu yang kedua turun, beliau siap langsung turun satu demi satu sampai sempurna. Wa hadhil ayatu hiya bad'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya mutaakhiratun 'anil nubuwah bi miqdari fatratil wahyi. Ayat-ayat dalam surat Al-Muddatthir ini adalah awal beliau diangkat menjadi rasul, dan ayat ini datang setelah kenabian beliau sejarah ukuran fatratul wahy, jedahnya wahyu. Jadi beliau mendapatkan wahyu pertama malam 21. Kemudian beliau dibawa kepada Waraqah, selesai itu lanjut lagi apa ibadahnya. Selesai bulan Ramadan dapat ayat yang kedua. Ya, ini waktu yang sebentar. Wa tashtamilu ala naw'ain min at-taklif ma'a bayani ma yatarattabu 'alayhi. Dan ayat-ayat ini mengandung dua jenis beban syariat kepada beliau, dan berikut ini akan dijelaskan apa yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Penjelasan dan syarah untuk ayat ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu, barakallahu fikum.